Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlilhu fala hadiyalah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira amma ba'd. Ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah, walhamdulillah kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala, yang mana Allah azza wa jalla masih memberikan kepada kita kesempatan untuk bertalab ilmu, mempelajari ilmu agama Allah subhanahu wa ta'ala. Ini merupakan nikmat yang sangat besar yang hendaknya kita senantiasa menjaga kenikmatan ini dengan mensyukurinya, bersemangat untuk menjalaninya. Demikian pula kita ikhlaskan niat-niat kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala di dalam amalan kita menuntut ilmu. Ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah, kita kembali melanjutkan kajian kita setiap malam Sabtu, hari Jumat malam Sabtu, yang mana kita membahas kitab At-Tibyan fi Adabi Hamalatil Quran karya Al-Imam Abu Zakaria Yahya bin Syaraf An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Dan kita telah menyelesaikan pembahasan tentang amin, ya, ucapan amin ketika seseorang, baik dia sebagai imam ataupun makmum ataupun munfarid, maka disunahkan untuk membaca amin. Demikian pula ketika sholat berjamaah, maka disunahkan bagi imam, demikian pula makmum, untuk sama-sama mengeraskan bacaan amin tersebut. Berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza ammanal imam fa amminu." Apabila imam mengucapkan amin, maka hendaknya makmum juga mengucapkan amin. Dan para ulama menjelaskan bahwa tidak ada gerakan-gerakan sholat, terkhusus sholat jamaah, ya, sholat berjamaah, tidak ada gerakan seorang makmum yang dianjurkan untuk menyamai imam ataupun mendahului imam. Ya, ini tidak diperbolehkan. Ya, minimalnya makruh. Nah, jadi makmum tidak boleh membarengi imam ataupun mendahului imam dalam gerakan-gerakan sholat. Kecuali ini, kecuali ucapan amin. Maka disunahkan, ya, dianjurkan bagi imam dan makmum untuk mengucapkannya secara serentak bersama-sama. Ya. Nah, walaupun kalau makmum terlebih dahulu mengucapkan amin juga tidak mengapa. Ya. Tidak ada. Naam, tidak ada larangan. Baik, berikutnya kita masuk pada fasal yang berikutnya yang dibawakan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah. Qala faslun fi sujudi tilawah. Fasal, penjelasan tentang sujud at-tilawah. Ya. Qala rahimahullah, wa huwa mimma yata'akkadul i'tina'u bihi. Faqad ajma'al ulama 'alal amri bisujudi tilawah wa ikhtalafu fi annahu amrun istihbabi am amrun ijab. Permasalahan sujud tilawah, maka para ulama mereka telah bersepakat ya, bahwa sujud tilawah adalah perkara yang diperintahkan. Nah, ini ketika seseorang melewati ayat-ayat sajadah ya. Ayat-ayat yang di situ terdapat ayat sajadah. Naam. Wakhtalafu fi annahu amrun istihbab am amrun ijab. Dan mereka para ulama berselisih apakah perintah sujud tersebut adalah perintah wajib atau perintah atau enam, apakah perintah tersebut hukumnya istihbab, perintahnya sunnah atau perintahnya wajib. Nah, karena di dalam syariat yang namanya perintah itu ada perintah yang sifatnya hanya anjuran. Ya. Nah, perintah yang sifatnya hanya anjuran. Ada perintah yang sifatnya wajib. Nah, dan itu dilihat dari qorinah-qorinahnya. Ya. Dibahas di dalam pembahasan usul fikih. Demikian pula larangan ya. Larangan ada larangan yang sifatnya makruh. Demikian pula larangan yang sifatnya haram. Nah, ini terkait sujud tilawah apakah hukumnya sunnah ataukah wajib? Faqala al-jamahir laisa biwajib. Maka jumhur para ulama mereka mengatakan hukumnya tidak wajib. Sujud tilawah ya, maka hukumnya tidak wajib. Bal huwa mustahab. Bahkan sujud tilawah ini merupakan perkara yang mustahab. Perkara yang dianjurkan. Wa hadza qaulu Umar bin Khattab wa Ibnu Abbas wa Salman Al-Farisi wa Imran Ibnu Al-Husain wa Malik wal Auza'i wa Syafi'i wa Ahmad wa Ishaq wa Abi Thawr wa Dawud wa ghairihim. Pendapat ini, pendapat yang mengatakan sujud tilawah itu tidak wajib adalah pendapat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Demikian pula Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, Salman Al-Farisi, Imran bin Husain radhiyallahu anhum, dari kalangan para sahabat ya. Demikian pula pendapat Al-Imam Malik, pendapat Al-Imam Al-Auza'i, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Imam Ishaq Ibnu Rahuyah, demikian pula Imam Abu Thawr dan Al-Imam Daud Al-Zahiri rahimahumullahu ta'ala. Ya, jadi ini pendapat jumhur para ulama bahwa sujud tilawah laisa biwajib, bukan sesuatu yang wajib. Wa qala Abu Hanifah rahimahullah, dan pendapat Abu Hanifah rahimahullah, beliau mengatakan huwa wajib. Sementara Abu Hanifah rahimahullah, beliau berpendapat sujud tilawah hukumnya wajib. Ya. Wahtajja biqaulihi ta'ala, dan beliau berhujjah, berdalil dengan firman Allah ta'ala, fama lahum la yu'minun, wa idza quri'a 'alaihimul qur'anu la yasjudun. Naam. Firman Allah Subhanahu wa ta'ala, fama lahum la yu'minun. Maka mengapa mereka tidak beriman? Ya, mengapa mereka tidak beriman? Wa idza quri'a 'alaihimul qur'anu la yasjudun. Dan apabila dibacakan kepada mereka Al-Qur'an, mereka tidak sujud. Naam. Di dalam surat Al-Insyiqaq ayat 20 sampai ayat 21. Nah, ini dijadikan dalil oleh Abu Hanifah rahimahullah ya. sebagai dalil wajibnya sholat, wajibnya sujud tilawah. Ya. Nah, karena di dalam ayat ini ya berisi celaan terhadap orang-orang yang tidak sujud ketika dibacakan Al-Qur'an. Wa idza quri'a 'alaihimul Qur'anu la yasjudun. Nah, dan apabila dibacakan Al-Qur'an kepada mereka, mereka tidak sujud. Celaan, ya kan? Kepada orang yang tidak sujud ketika dibacakan Al-Qur'an. Ini dalil ya yang dipegang oleh Abu Hanifah dan yang bersama beliau. Wahtajja jumhur bima shaha an Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu. Sementara jumhur para ulama mereka berdalil dengan apa yang sahih riwayat dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, annahu qara'a yaumal jum'ah 'alal mimbar surat An-Nahl. Bahwa suatu ketika Umar bin Khattab radhiyallahu anhu beliau membaca di atas mimbar ya pada hari Jumat, beliau membaca surat An-Nahl. Hatta idza ja'a sajadah nazala fasajad. Sampai ketika beliau ketika beliau sampai pada ayat sajadah, maka beliau pun turun kemudian beliau sujud. Ya, beliau turun kemudian beliau sujud. Wa sajada an-nas. Kemudian orang-orang pun mengikuti beliau sujud. Hatta idza kanatil jum'atil qabilah, hingga ketika Jumat yang berikutnya ya, ketika sampai Jumat yang berikutnya, qara'aha hatta idza ja'a sajadah, beliau pun membaca lagi ya, beliau membaca ketika beliau sampai pada ayat sajadah, beliau pun mengatakan ya ayuhan nas innama namurru bisujud faman sajada faqad asab wa man lam yasjud fala ithma alaih walam yasjud Umar. Kata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ya beliau mengatakan, wahai sekalian manusia, tentunya di masa beliau, ya itu na'am ada para sahabat dan para tabi'in, ya di sekitar beliau. Nah, beliau pun mengatakan, ya wahai sekalian manusia, sesungguhnya kita melewati ayat sujud ya, namur rubis sujud. Nah, kita melewati ayat yang di situ terdapat sujud, sujud tilawah. Faman sajada faqad asab, maka barang siapa yang sujud maka dia telah benar. Nah, barang siapa yang sujud faqad asaba, maka dia melakukan sesuatu yang benar. Wa man lam yasjud fala itsma alaihi, dan barang siapa yang tidak sujud maka tidak ada dosa atasnya. Ya. Walam yasjud Umar, dan beliau pun Umar bin Khattab radhiyallahu anhu beliau tidak sujud. Rawahul Bukhari. Hadis ini hadis riwayat Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah. Ya. Dibawakan beliau na'am di dalam kitab As-Sujud dalam sahihnya. Na'am. Ini ya, maka ini dalil yang sangat jelas, dalil yang sangat jelas bahwa sujud tilawah itu bukan sesuatu yang wajib. Ya, tentunya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu beliau mengatakan ini, ya, berdasarkan ilmu yang beliau dapatkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ketika beliau mengucapkan ini, ya, di tengah-tengah beliau banyak para sahabat dan tidak ada yang mengingkari. Nah. Yang mana para ulama mengistilahkan ini dengan istilah ijma' as-sukuti. Perkara ijma', perkara yang disepakati secara diam. Nah, ya maka ini dalil yang sangat kuat bahwa sujud tilawah itu bukan sesuatu yang wajib. Ya, berdasarkan ucapan Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu ini. Naam. Wa hadza al-fi'lu wal-qawli Umar, wal-qawli min Umar, radhiyallahu anhu fi hadzal majma' dalilun zahir. Dan perbuatan ini, demikian pula ucapan dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu di tengah-tengah sekumpulan para sahabat, dalil yang sangat jelas, ya. Dalil yang sangat jelas bahwa sujud tilawah itu bukan sesuatu yang wajib. Lalu bagaimana dengan hujah yang dibawakan oleh Abu Hanifah radhiyallahu atau rahimahullah yang beliau berdalil dengan surat Al-Insyiqaq, ya, ayat 21, wa idza quri'a 'alaihimul qur'anu la yasjudun. Wa ammal jawab 'anil ayi ihtajja biha Abu Hanifah radhiyallahu anhu fa dhahir. Adapun jawaban terhadap ayat yang dijadikan dalil oleh Abu Hanifah, maka sangat jelas. Li'annal murada dhammuhum 'ala tarkis sujud takdziban. Karena yang dimaksudkan di dalam ayat ini, ya, celaan yang disebutkan di dalam ayat ini, yang dimaksudkan adalah celaan kepada orang yang tidak sujud, ya. Celaan terhadap orang yang tidak sujud sebagai bentuk pendustaan terhadap Al-Qur'an. Nah, ini. Jadi yang dicela di dalam ayat ini adalah orang yang tidak sujud, yang tidak tunduk kepada Al-Qur'an karena mereka mendustakan Al-Qur'an. Ya, jadi bukan orang yang tidak sujud ketika dibacakan ayat sajadah. Nah, karena dalil ini naam arahnya, khitabnya adalah kepada orang-orang kufar. Nah, kepada orang-orang musyrik. Baik. Kama qala Allah Ta'ala, sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman setelahnya, ya, di surat yang sama, di surat Al-Insyiqaq, balil ladzina kafaru yukadzibun. Nah, ini. Balil ladzina kafaru yukadzibun. Setelah Allah menyebutkan apabila dibacakan Al-Qur'an kepada mereka, mereka tidak sujud, balil ladzina kafaru yukadzibun. Bahkan orang-orang kafir mereka mendustakan Al-Qur'an. Jadi jelas ayat ini diarahkan kepada orang-orang yang tidak sujud, ya, karena mereka mendustakan Al-Qur'an. Jadi tidak ada kaitannya dengan sujud tilawah. Ya. Nah, wa sabata fi sahihain an Zaid bin Tsabit radhiyallahu anhu annahu qara'an 'ala an-nabi sallallahu alaihi wasallam wan najm falam yasjud. Dan ya, di dalam sahihain, dalam sahih Bukhari dari sahabat Zaid bin Tsabit radhiyallahu anhu, bahwasanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam surat An-Najm, ya, surat An-Najm, falam yasjud, maka beliau tidak sujud. Nah, beliau tidak sujud, dan ini riwayat di dalam sahih Bukhari dan sahih Muslim, ya, riwayat yang sahih. Nah, dalam surah An-Najm ada ayat tilawah, ya, ada ayat sajadah. Nah, apa bunyi ayatnya? Nah, ini sekarang pertanyaan, apa bunyi ayatnya di dalam surat An-Najm? Siapa ini? Zakaria. Fasjudu lillahi wa'budu, ya, di ayat yang terakhir. Nah, fa'budu, nam fasjudu lillahi wa'budu. Nah, di ayat yang terakhir di surat An-Najm itu merupakan ayat sajadah. Nah, dan Zaid bin Tsabit radhiyallahu anhu, beliau tidak sujud ketika melewati ayat ini di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, sehingga sangat jelas bahwa sujud tilawah bukan perkara yang wajib, akan tapi sunnah, ya. Sunnah. Nah, wa sabata fi sahihain annahu sallallahu alaihi wasallam sajada fi wan-najmi fadalla ala annahu laisa biwajib. Nah, demikian pula terdapat di dalam Sahihain Al-Bukhari dan Muslim bahwasannya Nabi SAW beliau sujud ketika membaca surat An-Najm. Ya. Fadalla ala annahu laisa biwajib. Maka ini menunjukkan bahwa itu bukan wajib. Nah. Ya. Perkara yang terkadang dikerjakan oleh Nabi SAW, terkadang ditinggalkan oleh Nabi SAW, maka ini bukan perkara yang wajib. Kecuali di sana ada korinah-korinah yang menunjukkan wajibnya. Nah, di sini sesuatu yang memalingkannya adalah ucapan para sahabat dan perbuatan para sahabat. Menunjukkan bahwa sujud tilawah bukan perkara yang wajib. Nah, pada pertemuan yang sebelumnya Anas sempat menyebutkan bahwa dalil dari ucapan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ini ketika beliau membaca surat An-Nahl, yang ini Anas sebutkan bahwa dijadikan dalil oleh sebagian para ulama disunahkannya membaca surat An-Nahl di akhir khutbah, maka ini keliru ya, ini sesuatu kekeliruan karena tidak ada kaitannya ini dengan sunnahnya membaca surat An-Nahl di akhir khutbah Jumat. Yang Anda maksud adalah ucapan innallaha ya'muru bil adli wal ihsani wa ita'idil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar, yang sering dibacakan oleh para khatib di akhir khutbah Jumat mereka. Ya, maka ini tidak ada dalilnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi ada contohnya dari perbuatan Umar bin Abdul Aziz rahimahullah. Jadi dalilnya adalah perbuatan tabi'in. Nah, sehingga membaca surat An-Nahl yaitu ayat innallaha ya'muru bil adli wal ihsan dan seterusnya, ya, maka ini adalah perbuatan Umar bin Abdul Aziz yang apabila dilakukan sesekali tidak mengapa, dan itu dilakukan oleh sebagian masyayikh kita seperti Syekh Saleh bin Fauzan Al-Fauzan rahimahullah. Ya, beliau ketika berkhutbah, ya, di akhir khutbahnya beliau membaca ayat tersebut innallaha ya'muru bil adl. Tapi itu bukan sunnah ya, dan tidak dianjurkan untuk dilakukan terus-menerus. Naam. Taib. Kemudian fi bayani adadus sajadat wa mahalliha. Fasal yang berikutnya adalah penjelasan tentang jumlah sujud dan tempatnya. Ya. Penjelasan tentang jumlah ayat sajadah dan tempat-tempatnya. Nah, amma adaduha fal mukhtarul ladzi qalahu Syafi'i wal jamaahir annaha 14 sajadah. Adapun jumlahnya, jumlah ayat sajadah, maka yang dipilih, yang ini merupakan pendapat al-imam Syafi'i dan pendapat jumhur para ulama, jumlah ayat sajadah itu ada 14. 14 sujud. Ya. 14 ayat. Dengan rincian yang pertama surat Al-A'raf. Ya. Nah. Surat Al-A'raf. Kemudian surat Ar-Ra'd. Nah, kemudian di surat An-Nahl. Kemudian di surat Subhan, surat Al-Isra. Nah, nanti antum cari masing-masing ini ya, di mana ayatnya. Ya, di surat-surat ini. Di surat Maryam, ya, di surat Maryam. Kemudian di surat Al-Hajj. Di surat Al-Hajj di situ ada 2 sujud. Ada 2 sujud. Wa fil furqan, demikian pula di dalam surat Al-Furqan. Wan Naml, surat An-Naml. Wa Alif Lam Mim Tanzil, kemudian di surat Alif Lam Mim Tanzil, ini surat As-Sajdah, ya, Alif Lam Mim Tanzil. Kemudian di surat Hamim As-Sajdah, ya, Hamim As-Sajdah. Nah, kemudian di surat An-Najm. Di surat An-Najm. Apa yang dimaksud Hamim As-Sajdah ini surat apa? Ada yang tahu? Hamim As-Sajadah. Surat apa ini? Hah? Mana ini? Nah, tahfidz. Nah, Haris, surat apa itu? Hamim As-Sajadah. Fusilat. Nah, surat Fusilat, ya. Nah, Hamim As-Sajadah surat Fusilat. Kemudian surat An-Najm. Kemudian Idas Sama Unsyaqqat Al-Insyiqaq. Kemudian Iqra Bismi Rabbik surat Al-Alaq. Ya, kemudian wa amma sajadatus shad fal mustahabbah wa laysat min azaimis sujud ay mutaakkidatuhu. Adapun di dalam surat shad, ya, di dalam surat shad di situ ada ayat sajadah, ya, yaitu di ayat fastaghfara rabbahu wa kharra raki'an wa anab. Nah, maka disebutkan para ulama surat Shad ini di ayat tersebut di surat Shad laisat min azaimis sujud, itu bukan bukan sesuatu yang ditekankan untuk sujud. Ya. Nah, sebagian para ulama menyebutkan ayat tersebut itu merupakan sujud syukur, ya, sujud syukur. Nah, ay mutaakkidatuhu. Ya, ini bukan sesuatu yang ditekankan. Nah, jadi ini ya. Surat-surat yang terdapat sujud di dalamnya. Nah. Sabata fi sahih Al-Bukhari an Ibni Abbasin radhiyallahu anhuma qala sad laisat min azaimis sujud. Dan di dalam Sahih Bukhari dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma beliau mengatakan shad, surat shad laisat min azaimis sujud, ini bukan sesuatu yang ditekankan untuk sujud. Nah, waqad ra'aitu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam sajada fiha, dan aku telah melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam sujud pada surat tersebut di surat shad. Jadi sujud pada surat shad ini semata-mata, ya, mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi sebagian para ulama mengatakan itu bukan ayat sajadah, tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam sujud ketika membaca ayat tersebut, ya, fa kharra raki'a wa anab, itu sebagai bentuk syukur. Nah, maka kata Ibnu Abbas, aku telah melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam sujud pada surat tersebut. Hadza madzhabus Syafi'i wa man qala mithlahu. Ini adalah mazhab Al-Imam Syafi'i dan orang-orang yang berpendapat seperti pendapat beliau. Jadi ada 14, ya, ada 14 surat seperti yang telah kita rincikan tadi. Naam. Wa qala Abu Hanifah, sementara Abu Hanifah radhiyallahu rahimahullah beliau berpendapat hiya arba'atu asyara, arba'u asyarata aidon, bahwasannya ayat-ayat sajadah itu ada 14 pula. Sama, ya. Naam, pendapat Abu Hanifah juga mengatakan 14. Bedanya kata Nawawi walakin asqatas saniyah minal hajj. Ya, akan tetapi beliau menggugurkan ayat yang kedua dari surat Al-Hajj. Jadi surat Al-Hajj di situ ada dua ayat sajadah. Ada yang bisa menyebutkan ayat sajadah yang ada di surat Al-Hajj? Volvo, sudah hafal Al-Hajj? Ini sudah sampai Al-Hajj siapa ini? Rafi, yang pertama, apa ayatnya? Alam tara annallaha yasjudu lahu man fis samawati wa man fil ard. Terus apa? Fadal, siapa yang ingat? Wasyams wal qamar wan nujuma wal jibal wal jibal wasyajar wad dawab dan seterusnya. Faman yuhinillahu wa may yuhinillahu famalahu min mukrim innallaha yaf'alu ma yasha. Itu ya. Nah, di situ ada sajadah. Ya, itu sujud yang pertama. Kemudian ada di ayat yang berikutnya ya. Antum lihat di surat Al-Hajj ayat, kalau di mushaf ada tandanya ya, ada tanda sujud tilawah di situ. Antum lihat Abu Hanifah rahimahullah, beliau hilangkan satunya. Ya. Beliau mengambil satu di surat Al-Hajj, wasbata sajadata sot, dan beliau menetapkan sajadah pada surat sot. Nah ini berbeda dengan tadi pendapat Al-Imam Syafi'i, beliau memasukkan dua ayat sajadah dari surat Al-Hajj dan beliau menggugurkan surat sot. Nah, waja'alaha minal azaim, dan Abu Hanifah ya, beliau memasukkan surat Sot sebagai surat yang ditekankan untuk sujud. Nah, sementara wa an Ahmad riwayatan, tadi madhab Al-Imam Syafi'i, kemudian madhab Abu Hanifah, nah sekarang wa an Ahmad riwayatan, adapun pendapat Imam Ahmad, maka ada dua riwayat dari pendapat beliau ya. Ihdahuma kama qala Syafi'i, ya, salah satu pendapat beliau seperti pendapat Al-Imam Syafi'i. Ya, seperti pendapat Al-Imam Syafi'i, yaitu 14 surat atau 14 tempat, ya. Dan menggugurkan surat Shad. Wa tsaniyah, sementara riwayat yang kedua, jadi Imam Ahmad beliau ada dua pendapat yang diriwayatkan oleh murid-murid beliau ya. Riwayat yang kedua dari pendapat Imam Ahmad ya, disebutkan khamsa asyarata zada sot. Nah, pendapat yang kedua dari Imam Ahmad menyebutkan bahwa ayat sajadah atau tempat-tempat sajadah itu ada 15 tempat. Nah, dengan menambahkan surat sot. Nah, wahuwa qawlu Abil Abbas Ibn Suraj wa Abi Ishaq Al-Marwazi min ashab Syafi'i. Dan pendapat yang kedua ini dari pendapat Ahmad rahimahullah, ini juga pendapat Abu Abbas bin Suraj dan pendapat Abu Ishaq Al-Marwazi dari murid Al-Imam Syafi'i rahimahullahu taala. Ya. Ini pendapat Imam Ahmad rahimahullahu taala. Naam. Wa an Malik riwayatan. Nah, sekarang pendapat Al-Imam Malik rahimahullah, beliau pendapat beliau juga ada dua riwayat, ada dua versi. Nah, karena imam-imam madhab itu terkadang pendapatnya ada dua, ya. Nah, ada dua pendapat. Nah, sesuai dengan riwayat dari murid-muridnya. Ihdahuma kama qala Syafi'i. Salah satu pendapatnya seperti pendapat Imam Syafi'i. Ada 14 tempat. Wa asyharuhuma, sementara pendapat yang paling masyhur dari pendapat Al-Imam Malik, ihda asyarah, menyebutkan ada 11. Ya. Asqata an-najm wa idza as-sama'un syaqqat waqra wa huwa qawlu qadimi li Syafi'i. Ya, dengan menggugurkan surat An-Najm, demikian pula surat Al-Insyiqaq dan surat Al-Alaq. Jadi pendapat Imam Malik menganggap tiga surat ini bukan surat sajadah, bukan surat yang terdapat ayat sajadah. Nah, dan ini merupakan pendapat qadim dari pendapat Al-Imam Syafi'i. Ini pendapat lama dari pendapat Al-Imam Syafi'i. Nah, kemudian kata Al-Imam Nawawi, was-sahih ma qaddamnahu wal ahaditsus sahihah tadullu alaih. Dan pendapat yang sahih apa yang telah kita lewati. Ya, yaitu 14 tempat. Yes, ayat sajadah 14 tempat. Naam. Wal ahaditsus sahihah tadullu alaih, dan hadis-hadis yang sahih Nah, adapun edah dari Syekh Muqbil rahimahullahu taala, beliau menganggap Surat sajadah itu hanya empat ya. Sujud tilawah itu hanya ada empat tempat. Ini pendapat Syekh Mukbil rahimahullah ta'ala. Ya. Yaitu di surat Al-Alaq, kemudian di surat Al-Insyiqaq, kemudian di surat An-Najm, ya, dan satunya lagi di surat Sad. Ini pendapat Syekh Mukbil rahimahullahu taala. Ya. Karena memang dalil-dalil yang sahih, dalil-dalil yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam hanya menyebutkan empat surat ini. Ya, hanya menyebutkan empat surat ini yang di situ ada riwayat Nabi sujud. Yaitu di surat apa tadi? Al-Alaq, kalau dari juz 30 ya, surat Al-Alaq, kemudian surat Insyiqaq, kemudian surat An-Najm, kemudian surat Sad. Ini memang terdapat dalil yang sahih bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam sujud. Ya, sehingga Syekh Mukbil rahimahullah beliau berpendapat bahwa ayat sajadah itu hanya ada di empat ayat ini. Sementara yang lainnya itu tidak ada dalilnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Tapi ayat-ayat sajadah yang telah disebutkan tadi itu semua adalah berdasarkan perbuatan sahabat. Walaupun tidak ada dalilnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi di sana ada perbuatan-perbuatan sahabat, amalan-amalan sahabat ya, yang disebutkan mereka sujud di surat-surat tersebut. Ya, di 14 surat. Nah. Jadi tidak mengapa ya, tidak mengapa. Di samping sujud tilawah ini hukumnya sunnah, ya, tidak ada dosa bagi orang yang meninggalkannya. Akan tapi tentunya dia telah menyelisih sunnah kan gitu ya. Nah, menyelisih sunnah. Nah. Akan tapi tidak wajib ya, sujud tilawah bukan sesuatu yang wajib. Nah. Sehingga kalau kita mengikuti apa yang ada di mushaf itu juga tidak mengapa ya. Karena di dalam mushaf yang ada di tengah-tengah kita sujud tilawah itu ada 14 ya kan? Ada 14 tempat. Nah, kita sujud berdasarkan itu juga tidak mengapa. Ya, karena itu sesuatu yang datang dari sahabat. Ya. Datang dari perbuatan sahabat radhiyallahu taala anhum. Baik, kemudian wa amma mahalluha. Nah, kemudian Al-Imam Nawawi beliau merinci ya. Adapun tempat-tempatnya fasajadatu al-a'raf fi akhiriha. Sajadah di surat Al-A'raf itu di akhirnya. Ya. Di akhir-akhirnya. Nah. Warra'at atibu qawlihi ta'ala, sementara di surat Ar-Ra'at ada di penghujung ya, ada di akhir dari firman Allah bil ghuduwi wal asal. Bil ghuduwi wal asal. Di situ ada tanda surat sajadah kalau di mushaf ya. Wan nahl, dan di surat An-Nahl wa yaf'aluna ma yu'marun. Wa yaf'aluna ma yu'marun. Was subhan, di surat Al-Isra wa yaziduhum khusyu'a. Wa fi Maryam, di surat Maryam kharru sujada wa bukiya. Wal aula min sajad na'am wal ula min sajadatai al-hajj, sementara ayat yang pertama di surat Al-Hajj ya, pada firman Allah Subhanahu wa taala innallaha yaf'alu ma yasha. Kemudian yang kedua di surat Al-Hajj waf'alul khaira la'allakum tuflihun. Wal Furqan, dan di surat Al-Furqan wa zadahum nufuran. Wan Naml, di surat An-Naml ya, Rabbul Arsyil Azim. Wa Alif Lam Mim Tanzil, di surat Alif Lam Mim Tanzil, ini ayat sajadah yang dibaca, disunahkan dibaca di hari Jumat subuh. Wa hum la yastakbirun. Ya. Wa Hamim, dan Hamim di surat Fusilat la yas'am, la yas'amun. Wa Najm, di surat An-Najm di akhirnya, ya. Fa'budu lillah fasjudu lillahi wa'budu. Wa idhas sama'un syaqqat, sementara di surat Al-Insyiqaq ya, pada ayat la yasjudun. Waqra' fi akhiriha. Dan surat Iqra', surat Al-Alaq ada di akhirnya. Fasjud waqtarib. Naam. Di sini ada satu permasalahan, satu pembahasan. Apakah ayat sajadah, ya, surat Alif Lam Mim Tanzil, ayat sajadah yang dibaca di hari Jumat, ya, di hari Jumat, apakah disunahkan untuk sujud ketika membacanya, ya, di subuh hari di hari Jumat, apakah di situ disunahkan sujud? Maka di sini terdapat khilaf para ulama. Ya, mayoritas para ulama berpendapat disunahkan untuk bersujud. Ya. Dan ini pendapat yang dikuatkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin rahimahullah, demikian pula Syekh Abdul Aziz bin Baz dan yang lainnya. Disunahkan untuk bersujud ketika membaca ayat sajadah di hari Jumat. Pendapat yang kedua, ya, mengatakan tidak dianjurkan, ya, tidak disunahkan untuk bersujud. Dan ini pendapat yang dikuatkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah dan pendapat Syekh Mukbil rahimahullahu taala. Wallahu taala al-mustawab, ana pribadi, ya, lebih condong pada pendapat yang kedua. Ya, bahwa membaca surat As-Sajdah di hari Jumat, di subuh Jumat, ya, maka tidak dianjurkan untuk bersujud. Nah, dan ini juga disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah ketika beliau membawakan, mensyarah kitab Sahih Bukhari rahimahullah, ketika tentang hadis-hadis yang menyebutkan tentang membaca surat As-Sajdah di hari Jumat. Naam, kata Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah ta'ala, kata beliau, naam, lam ara, naam, fi riwayatin sahihah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sajada fi hadzal mawdhi', au kama qala rahimahullah ta'ala. Ya, aku tidak melihat, naam, aku tidak melihat ada dalil yang sahih yang menyebutkan Nabi SAW sujud di, naam, di hari Jumat ketika membaca surat As-Sajdah. Ya, tidak ada dalil yang sahih yang menyebutkan bahwa Nabi SAW beliau bersujud ketika membaca surat As-Sajdah di hari Jumat. Naam, ini ucapan dari Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullahu taala yang mensyaratkan bahwa, ya, tidak ada dalil, ya, dari perbuatan Nabi ketika membaca surat As-Sajdah di hari Jumat beliau sujud. Nah, padahal dalil-dalil yang menyebutkan Nabi SAW membaca surat As-Sajdah di hari Jumat itu banyak. Ya, sehingga para ulama mengatakan sunnah untuk seseorang sering membaca As-Sajdah di hari Jumat. Ya, untuk sering membaca sajadah di hari Jumat. Nah, walaupun terkadang meninggalkannya, ini juga dianjurkan, ya, supaya tidak dianggap sebagai sesuatu yang wajib. Nah, atau kelengkapan dari ucapan Ibnu Hajar, kata beliau, lam ara fi syai'in minat turuq at-tasrih bi annahu sallallahu alaihi wasallam sajada lamma qara'a surat at-tanzil as-sajada fi hadzal mahal. Aku tidak melihat sedikit pun ada jalan-jalan ataupun hadis-hadis yang sahih yang secara jelas menyebutkan Nabi SAW bersujud ketika membaca Alif Lam Mim Tanzil di hari Jumat. Ya. Nah, sementara ibadah itu sifatnya tauqifiyah. Ya, kita tidak melakukan sesuatu kecuali ada dalilnya. Nah, ketika tidak ada dalilnya, ya, kita tidak melakukannya. Tapi sekali lagi, ini permasalahan khilaf. Seperti yang Anda sebutkan tadi, jumhur mayoritas para ulama berpendapat sujud. Karena keumuman, ya. Karena keumuman bahwa surat itu, surat sajadah merupakan, ya, surat sajadah, gitu ya. Namanya juga surat sajadah. Sehingga kalau, ya, kalau imam sujud, ya, tidak masalah. Sementara makmum tinggal ngikutin aja. Kalau imamnya sujud, ya sujud. Ya. Kalau imamnya tidak sujud, ya tidak sujud. Nah, kemudian permasalahan kedua, insya Allah kita lanjutkan pada kesempatan berikutnya. Bismillah ta'ala. Subhanakallah bihamdik. Ashadu an la ilaha ilanta. Astaghfiruka wa atubu ilaika.